السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب ulu manzilati ahli sunnati wa ahli al-hadith, ahli sunnati ahli al-hadith wa bayanu fadlihim ala ghairihim. Bab tentang kedudukan ahli sunnah, yaitu ahli al-hadith, yang mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Tingginya kedudukan ahli sunnah ahli al-hadith, serta penjelasan tentang keutamaan mereka dibandingkan selain ahli sunnah. Qala ta'ala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Dan musannif membawakan ayat ini ketika atau boleh jadikan sebagai dalil untuk menunjukkan tingginya kedudukan ahlu sunnah. Artinya ahlu sunnah adalah alladzina utul ilma, orang-orang yang mendapatkan ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Pewaris atau ahli waris? Ahli waris. Kalau pewaris itu yang memberikan warisan. Sesungguhnya para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Kenapa ulama ahli waris para nabi? Karena Nabi SAW atau para nabi alaihi musallatu wassalam, mereka pewaris ilmu. Dan ulama mendapatkan ilmunya dari para nabi. Karena itulah para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Sebagaimana Nabi SAW melanjutkan di hadis, atau sebutkan di lanjutan hadis, wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warrasul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan dinar maupun dirham, namun mereka meninggalkan warisan ilmu. Sehingga ulama yang mereka mendapatkan banyak ilmu adalah pewarisnya atau ahli warisnya para nabi. Qala al-imamu Ahmadu rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, man azzama ashab al-hadith ta'azzama fi aini Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan ahlul hadis, siapa yang memuliakan orang yang berilmu, ta'azzama fi aini Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man haqarahum, dan siapa yang menghina mereka, meremehkan mereka, menganggap bahasanya ahlul ilmi, ahlul hadis tidak progresif, terlalu jumud, terlalu nurut, tidak memiliki pemikiran yang berkembang, atau dengan pernyataan yang semacamnya, saqata min aini Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terhina di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ashabul hadis, mereka lah yang mengemban ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang memiliki ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ashabul hadis dihina, maka berarti dia terhina di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Musa bin Harun al-Bazzaz rahimahullah, su'ila Ahmadu ibn Hanbal, faqila lahu ya Aba Abdillah, aina natlubul budala. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wahai Abu Abdillah, kunyahnya Imam Ahmad, Di manakah kita akan mencari al-budala? Siapa itu al-budala? Nanti ada penjelasannya. Qala fasakata sa'atan. Imam Ahmad pun terdiam. Hatta dhananna annahu la yujibu. Sampai kami mengira Imam Ahmad kayaknya tidak akan memberikan jawaban. Dan ternyata beliau terdiam merenungkan jawabannya. Thumma qal, kemudian Imam Ahmad mengatakan, illam yakun ashabul hadith fala adri. Jika budala itu bukan ashabul hadith, maka saya tidak tahu siapakah budala. Para budala adalah ashabul hadith. Al-budala ini bentuk jamak. Mufradnya badil. Mufradnya badil. Dan bisa juga bentuk jamaknya abdal. Dan ini istilah orang-orang sufi untuk menyebut al-mukhtar, as-salihun, orang-orang pilihan yang saleh. Sehingga makna badil atau abdal adalah qaumun minas salihin. Sekelompok orang yang saleh. Nah, ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, kemanakah saya harus mencari budala, mencari orang-orang yang saleh? Kemudian kata Imam Ahmad, kalau bukan ashabul hadis, saya enggak tahu selain itu. Qala Al-Fadl Ibn Ahmad Az-Zubaydi rahimahullah, سمعت أحمد بن حنبل يقول وقد أقبل أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر. Saya pernah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, dan ketika itu ashabul hadis, yang dimaksud ashabul hadis di sini siapa? Murid-muridnya Imam Ahmad yang mencatat hadis. Dan para ashabul hadis, mereka sudah siap menghadap, wa bi'aidihim al-mahabir. Di tangan mereka sudah ada pulpen, sudah ada alat tulis, al-mahabir. Tinggal mencatat apa yang akan diucapkan oleh Imam Ahmad. Sehingga yang namanya talib, alat tulis itu sudah disiapkan. Bukan lupa alat tulis. Sehingga begitu ada kalimat yang penting, lupa enggak bawa pulpen ya. Terus tengok-tengok temannya mana yang bawa pulpen 2. Fa'au ma'a ilaihim wa qal, kemudian beliau berisyarat kepada mereka dan beliau mengatakan, hadhihi surujul Islam. Inilah lentera-lentera Islam. Lentera Islam adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis, kata Imam Ahmad, ibarat lentera. Dan hadis itu banyak, maka lentera itu banyak. Yang nantinya akan menggiring kita untuk menuju jalan yang benar. Makanya beliau sebut hadhihi surujul Islam. Qala Abu Bakar Muhammad Ibn al-Abbas Ibn al-Walidi Ibn Mahdi, yang dikenal dengan As-Sa'il, Muhammad As-Sa'il rahimahullah, haddathana Salih Ibn Muhammad Ar-Razi wa sa'alahu rajul. Salih bin Muhammad Ar-Razi pernah ditanya oleh seseorang, lalu beliau menyampaikan, idza lam yakun ashabul hadithi humul abdal, fala adri manil abdal. Jika ashabul hadith mereka bukanlah al-abdal, maka saya tidak tahu siapakah abdal. Abdal tadi apa? Qaumun minas salihin. Dan di masa silam untuk menyebut wali itu dengan abdal. Mereka menyebut para wali dengan abdal. Dan istilah ini yang dipakai oleh ahlu sunnah, wali Allah adalah ashabul hadi. Mungkin ada kalimat yang lebih sering kita dengar. Imam Ahmad pernah mengatakan, illam yakun ashabul hadithi awliya Allah, fala adri man humul wali. Kalau ashabul hadith bukanlah wali Allah, maka saya tidak tahu siapakah wali Allah. Sehingga ketika Allah nyatakan Allah punya wali, yang difahami oleh para ulama adalah ashabul hadith. Dan mungkin redaksi yang disebutkan dalam riwayat pakai istilah abdal. Ini ungkapan untuk menyebut kalau di zaman kita sama dengan wali. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, coba kita perhatikan kalimat ini. Kuburu ahli sunnati min ahli al-kaba'iri raudhatun. Kuburan ahlu sunnah, pelaku dosa besar, itu taman surga. Wa kuburu ahli al-bid'i min az-zuhad hufratun. Sedangkan kuburan ahli bid'ah, meskipun dia orang yang zuhud, adalah hufratun, jurangnya neraka. Fusaku ahli sunnati awliya Allah, wa zuhadu ahli al-bid'i a'da'ullah. Orang fasik di kalangan ahlu sunnah, wali Allah. Dan orang yang zuhud di kalangan ahli bid'ah, musuh Allah. Masya Allah ya. Peluang besar orang yang memiliki prinsip ahlu sunnah, dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan susah bagi orang yang punya prinsip ahli bid'ah untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan al-kabair di sini adalah perbuatan maksiat karena hawa nafsu, karena syahwat. Entah minum khamr bentuknya, atau misalnya perbuatan melihat sesuatu yang tidak layak dilihat, dan seterusnya. Namun dia ahlu sunnah. Dan peluang besar dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernyataan Imam Ahmad ini diriwayatkan dalam Tabaqat Al-Hanabila dan disebutkan juga di kitab Al-Manhaj Al-Ahmad. Qala Uthman Ibnu Abi Shaybah rahimahullah, fusaku ashabil hadith khairun min ubadi ghairihim. Kata Utsman bin Abi Syaibah rahimahullah, orang fasik pelaku dosa besar di kalangan ahli hadis lebih baik dibandingkan ahli ibadah selain ahli hadis. Sehingga pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ahmad bukan beliau seorang yang mengatakannya, ulama yang lain juga mengatakannya, termasuk Utsman ibnu Abi Syaibah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadith fa ka'anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayyan. Kalau saya melihat ada orang yang dia ahli hadith, seolah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Karena nafas-nafasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dirasakan. Sebagaimana mereka pernah mengatakan, ashabul hadith hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadith adalah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka tidak bergandengan bertemu dengan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka bertemu dengan nafas-nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anfasur rasul sallallahu alaihi wasallam al-ahadi. Nafasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis. Yang dimaksud adalah apa yang beliau ajarkan kepada umatnya. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad juga mengatakan laisa qaumun 'indi khairun min ahli al-hadis. Laisa yu'rafuna illa al-hadis. Tidak ada kaum bagiku yang lebih baik dibandingkan al-hadis. Tidaklah mereka dikenal selain hadis. Sehingga ketika nama orang ini disebut, yang terkenang di mata masyarakat adalah dia suka mengamalkan sunnah. Dia selalu menyebut-nyebut tauhid. Dia selalu menyebut-nyebut sunnah. Dia selalu menyebut-nyebut ajaran yang sesuai dengan pemahaman sahabat. Sehingga yang terkenang di masyarakat adalah kalimat sunnah. Dan orang itu dikenang sesuai dengan apa yang sering dia sebut dan sering dia lakukan. Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau setelah selesai mentungi berhala-berhala, merusak berhala-berhala sampai semuanya rusak, akhirnya mereka mengatakan qala man fa'ala bi alihatina hadha. Siapakah yang berani-beraninya melakukan aktivitas, melakukan tindakan? Ini kelakuan siapa terhadap Tuhan-Tuhan kita ini? Kemudian ada yang mengatakan inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Saya sering mendengar ada seorang pemuda, yang pemuda ini sering nyinggung berhala-berhala itu. Namanya Ibrahim. Jadi mereka gak punya bukti, betul gak Ibrahim yang melakukannya. Cuman ada salah satu orang yang mengatakan, saya sering mendengar ada pemuda yang sering menyinggung, yang sering menyinggung berhala-berhala itu, namanya Ibrahim. Sehingga tertuduhlah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya begitu Ibrahim diadili, mereka kan tidak langsung memvonis Ibrahim salah. Namun yang mereka lakukan apa? Tanya dulu, apakah kamu benar yang melakukan seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, fas'alhum in kanu yantiqun. Ya coba tanyakan mereka kalau bisa bicara. Makanya mereka juga gak punya bukti kalau Ibrahim yang melakukannya. Tapi karena saking emosinya, Ibrahim langsung disalahkan. Sebabnya apa? Karena Ibrahim sering menyinggung berhala. Jadi wallahu a'lam, bisa jadi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah mengingatkan kaumnya tentang bahaya berhala ini, jangan menyembah berhala ini, jangan mengabdikan diri kalian kepada berhala ini. Sehingga pada saat berhala itu pada hancur, Ibrahim yang tertuduh. Kemungkinan yang melakukannya kamu. Padahal mereka enggak punya bukti. Enggak ada rekaman CCTV ya. Enggak ada foto ya, yang menunjukkan kalau Ibrahim adalah pelakunya. Maka seperti itu pula alul hadis. Alul hadis setiap hari yang disampaikan adalah sunnah hadis, sehingga mereka dikenal ketika namanya disebut, wah ini pintar hadis, banyak punya sunnah dan seterusnya. Wa qala aidan, Imam Ahmad juga mengatakan ahlul hadis afdalu man takallama fil ilmi. Alul hadis adalah orang yang paling afdal, orang yang paling mulia di antara mereka yang berbicara dalam masalah ilmu agama. Berarti ilmu agama itu banyak ya. Ada tafsir, ada fikih, ada hadis. Dan kata Imam Ahmad, alul hadis afdalu man takallama fil ilmi. Qala Ayyub rahimahullah, Ayyub As-Sakhtiyani. Inni ukhbaru bi mautir rajuli min ahli sunnah wa ka'anni afqadu ba'da a'dai. Saya pernah mendapatkan berita tentang wafatnya salah satu ahlu sunnah, seolah-olah sebagian anggota badanku hilang. Saya seperti kehilangan salah satu anggota badanku. Masya Allah, cintanya ulama di masa silam kepada ulama yang lain sesama ahlu sunnah. Kalau saya mendengar ada nama ulama ahlu sunnah yang meninggal, seperti jariku putus satu, seperti telingaku hilang satu, seperti tanganku hilang satu, seolah-olah beliau kehilangan salah satu anggota badannya. Dan istisyar menghadirkan perasaan seperti ini tidak semua orang bisa. Tergantung kualitas kecintaan dia kepada si mayyit. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, idza ra'aita rajulan min ahli sunnah faka'annama idza ra'aitu rajulan min ahli sunnati faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya melihat ada salah satu di antara ahlu sunnah, maka seperti saya melihat seseorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti pernyataan Imam Syafi'i tadi ya. Qala al-Hasan al-Barbahari, idza ra'aita ar-rajula radi'a at-tariqi wal-madhhab fasikan fajiran sahiba ma'asi zaliman wa huwa min ahli sunnah fashabhu wajlis ma'ahu fa innahu laysa tadurruka ma'siyatuhu. Kata Hasan al-Barbahari, kitabnya judulnya apa? Syarhus Sunnah al-Barbahari, sangat terkenal ya, kitabnya tipis. Kalau engkau melihat ada orang yang radi at-tariq, kebiasaannya jelek, wal madhab, pendapatnya enggak bagus, wallahu a'lam, mungkin yang disebut, yang dimaksud di sini adalah pemikirannya. Fasikon fajiron, orang fasik, orang fajir, suka berbuat dosa. Sahiba ma'asi, rajin berbuat maksiat. Zaliman, bahkan kadang zalim, namun dia ahlu sunnah. Fashabhu, maka gandeng orang ini. Wajlis ma'ahu, silakan kumpul bersamanya. Fa'innahu laysa tadurruka maksiatuhu, karena maksiatnya tidak akan memberikan pengaruh buruk bagimu. Namun di sini dikasih catatan oleh Syekh Jamal Furaihan, idza kanatil mukhalatatu bi niyyati ad-da'wah wa amina 'ala nafsihi asy-syarra wal fitnata fid din wa kana amiran nahiyan wa la yarda wa yutabi fa hadha alladhi yuhmalu 'alayhi kalamul imam al-Barbahari. Ini dengan catatan jika mukhalatah, jika mukhalatah, kumpul bersama orang ini, duduk bersama orang ini biniyati dakwah, dengan tujuan dakwah, aman terhadap dirinya dari keburukannya, fitnah darinya, atau fitnah dalam masalah agama. Wa kana amiran nahyan, dan dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga meskipun temannya alul maksiat, namun dia tidak diam. Ketika teman alul sunnah ini melakukan kemaksiatan, diingatkan. Wala yardha wa yutabi, dan dia tidak rela dengan perbuatan maksiat itu, apalagi mengikutinya. Fahadhal ladhi, maka seperti inilah yang dimaksudkan oleh pernyataan Imam Al-Barbahari. Karena hukum asal alul maksiat diapakan? Diwaspadai, bukan didekati, bukan diakrabi, tapi diwaspadai. Diwaspadai dalam arti dia tidak dijadikan sebagai teman dekat. Meskipun dia didakwai dalam rangka untuk mengajak dia kembali kepada perbuatan yang baik. Qala Abu Bakrin ibni Ayyash rahimahullah, inni la arju an yakuna ashabul hadithi khairan nas. Saya berharap semoga ashabul hadith adalah manusia terbaik. Yuqimu ahaduhum bibabi. Di antara mereka ada yang berdiri di depan pintu rumahku. Wa qad kataba anni. Dan dia sudah menulis hadis dariku. Falau sya'a ayyarji'a wa yaqulu haddatsani Abu Bakrin jami'a hadithihi fa'ala. Andaikan orang ini mau, dia bisa pulang, dia bisa kembali, lalu dia umumkan kepada masyarakat, Abu Bakar ibnu Ayyash telah menyampaikan semua hadisnya kepadaku. Andai dia mau, dia bisa melakukan itu. Fa'ala. Andai dia mau, dia bisa melakukan itu. Illa annahum la yakdzibun. Hanya saja mereka, ahlu sunnah ini, tidak berdusta. Dan ini salah satu di antara karakternya ahlu sunnah. Mereka sampaikan agama itu apa adanya. Yang saya tahu ya ini. Lebih dari ini saya tidak tahu. Wallahualam. Makanya kata Abu Bakar Ibn Ayyash, kaum seperti ini saya anggap manusia terbaik. Dia punya peluang untuk berbuat dusta, namun tidak dilakukan. Sehingga bisa jadi ada orang yang dia mencatat hadis dariku, mungkin cuma 1-2 hadis. Tapi setelah itu pulang dan sampai di rumah dia umumkan, saya telah mendapatkan semua hadisnya Abu Bakar Ibn Ayyash. Namun dia tidak melakukannya, kenapa? Karena mereka bukan karakter pendusta. Berarti sebaliknya, karakter ahli bid'ah adalah pendusta. Makanya satu informasi bisa berkembang dengan tambahan-tambahan yang luar biasa. Bisa jadi tambahannya jauh lebih banyak dibandingkan kalimat aslinya. Dan ini bagian dari kelebihan Ahlussunnah, yang karena itu Abu Bakar Ibn Ayyash menganggap dan menilai mereka adalah khairun nas. Namun kita perlu lihat Abu Bakar Ibn Ayyash ulama tabi'in. Berarti manusia Ahlussunnah di zaman itu, kalau betul-betul Ahlussunnah, mereka itu menjaga diri jangan sampai berbuat dusta dalam masalah agama. Jangankan menyampaikan, mengamalkan mereka tidak. Karena dalam masalah agama mereka hanya mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan dari gurunya. Sebagaimana kata Asy-Syatibi, agama itu warisan. Agama itu warisan ya. Terlepas dari ada orang yang mengatakan seperti itu dan dia dikritik, namun kata Asy-Syatibi, agama itu warisan. Karena kalau tidak warisan, maka orang ngarang. Dan orang tidak boleh mengarang agama, berinovasi membuat agama. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Babun ar-rif'atu wan najatu fi ta'allumi sunnati wa talabil hadis. Bab ar-rif'ah wan najat, kemenangan dan keselamatan adalah dengan mempelajari sunnah dan belajar hadis. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Dan kita tidak mungkin tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan belajar hadis. Dan solusi ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, berikan nasihat kepada kami jika nanti terjadi perbedaan pendapat di tengah umat seperti yang Anda sampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara fi ikhtilafan katsira." Siapapun yang hidup setelah aku meninggal, maka akan bertemu dengan banyak sekali perbedaan. Dan realita itu kita rasakan. Di zaman sahabat sudah ada, semakin jauh dari zaman nubuwah, semakin banyak cabangnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, "Alaikum bisunnati." Pegang erat-erat sunnahku. Qala Az-Zuhri rahimahullah Ibnu Syihab Az-Zuhri, "Kana man madha min ulama'ina yaquluna al-i'tisamu bisunnatin najatu." Para ulama kami di masa silam, "Kana man madha min ulama'ina," para ulama kami di masa silam, mereka mengatakan berpegang teguh terhadap sunnah adalah kesuksesan. Sehingga kalau orang ingin mendapatkan keberhasilan, maka dia harus berpegang teguh dengan sunnah. Qala Malik bin Anas rahimahullah, kata Imam Malik bin Anas, "As-sunnatu safinatu Nuhin." Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. "Man rakibaha naja." Siapa yang naik kapal selamat. "Wa man takhallafa anha gharaqa." Dan siapa yang ketinggalan kapal, dia tenggelam. As-sunnah safinatu Nuhin. "Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaqa." Sunnah itu ibarat kapalnya Nabi Nuh. Kalau orang ingin selamat dengan gelombang kehidupan dunia yang dahsyat, yang bisa menenggelamkan orang sehingga mereka bisa hanyut dalam kesesatan, maka naiklah sunnah. Dia akan selamat. Jika tidak, maka dia akan tenggelam. Masya Allah. Betapa bagusnya ya permisalan yang dibuat oleh Imam Malik bin Anas. Qala Abu Bakrin Al-Marudi. Dan ini salah satu muridnya Imam Ahmad rahimahullah. Dulu pernah kita ceritakan, beliau termasuk salah satu orang yang dicari polisi untuk ditangkap. Sampai polisi itu datang ke rumahnya Imam Ahmad, kemudian mencari di mana Marudi. Dan Marudi ada di dalam. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Al-Marudi laysa huna. Wa ma fa'ala al-Marudi huna?" Marudi enggak ada di sini. Apa yang akan dilakukan oleh Marudi di sini? Di tempat ini maksudnya, di tangan beliau. Qultu li Abi Abdillah, saya pernah bertanya kepada Abu Abdillah, "Man mata 'ala al-Islam wa sunnah mata 'ala khairin." Faqala li uskut, "Man mata 'ala al-Islam wa sunnah mata 'ala al-khairi kullihi." Saya pernah berkata kepada Abu Abdillah, Imam Ahmad, orang yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia akan mati dengan membawa satu kebaikan. Di atas satu kebaikan. Faqala li, kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Uskut, diam." "Man mata alal islami wa sunnah." Siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, mati sebagai muslim ahlu sunnah. "Mata alal khairi kullihi." Maka dia mati di atas semua kebaikan. Dan di antara doa yang penting untuk kita ucapkan adalah, "Allahumma amitna alal islami wa ala sunnah." Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi muslim ahlu sunnah. Qala Az-Zuhri rahimahullah li rajulin ya hudali ayajibukal hadith, wahai orang dari suku Hudzail, apakah kamu suka mendengarkan hadis? Qala na'am, kata orang ini, ya. Qala ama innahu la ya'jibu illa al-fakhulu min ar-rijal wa la yubghiduhu illa inathuhum. Kemudian kata Az-Zuhri, betul bahasanya tidak ada yang mencintai hadis kecuali pejantan lelaki. Al-fakhul artinya pejantan. Al-fahl itu artinya sperma. Kecuali pejantan lelaki. Dan tidak ada yang membenci sunnah kecuali banci, inat. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan rahimahullah marratan, dalam satu kesempatan, la yuhibbul haditha minar rijali illa dhukranuha wa la yakrahuhu illa inasuha. Lelaki yang mencintai hadis adalah para pejantan, sedangkan lelaki yang membenci hadis adalah lelaki wanita, maksudnya banci. Membenci hadis berarti dia banci. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma syai'un akhwafu 'indi min al-hadis wa ma syai'un afdalu minhu, ya'ni talab al-hadis liman arada ma 'indallahi 'azza wa jalla. Tidak ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan pada diriku kecuali hadis. Jangan sampai itu hilang. Dan tidak ada sesuatu yang lebih afdal minhu dibandingkan mencari hadis liman arada ma indallah, bagi siapa yang ikhlas niatnya untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan ikhlas ketika menuntut ilmu sebisanya. Ya, meskipun kadang godaannya banyak, namun kita berusaha untuk ikhlas, karena talabul ilmi la ya'dilu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Orang yang belajar ilmu agama tidak bisa ditandingi amalannya bagi siapa saja yang niatnya benar. Nah, wallahu a'lam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan besok ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah.